Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Meskipun turun hujan, tapi alhamdulillah masih banyak yang hadir. Dan dikatakan al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Semakin sulit orang itu dalam beribadah, semakin memerlukan tenaga, semakin memerlukan pengorbanan, semakin membutuhkan semangat, semakin tinggi pahalanya. Baik, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Tauhid, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab maja'a fil musawwirin. Bab hukum orang-orang yang al-musawwirin. Al-musawwirin itu orang-orang yang membuat gambar, membuat rupa. Rupa itu bisa lukisan, bisa pahatan, bisa patung. Yang penting ada rupa di situ. Itu musawwir namanya. Yang membuat surah, membuat gambar, membuat rupa. Membuat rupa itu bisa lukisan, bisa apa? Patung, bisa pahatan, bisa apa? Misalnya bebatuan terus dipahat, dijadikan patung, itu juga termasuk musawwir. Musawwir itu yang membuat rupa. Ya, bisa lukisan, bisa pahatan, bisa membuat patung dan seterusnya. Kemudian itu judulnya ya, bab orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Yang membuat gambar tadi itu perinciannya macam-macam, bisa lukisan, bisa pahatan, bisa membuat patung. Hadis yang pertama dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang disepakati kesahihannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman. Ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Cirinya hadis qudsi itu Rasulullah meriwayatkan dari Allah maknanya, substansinya, tapi redaksinya dari Nabi. Ini perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu maknanya, substansinya dari Allah, cuma membahasakannya, redaksinya dari Rasulullah. Tapi kalau Al-Quran, makna dan redaksinya, substansi dan redaksinya dari Allah, tidak dikurangi, tidak ditambahi sama Nabi. Jadi kalau Anda mendengarkan hadis, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, itu berarti hadis qudsi. Ya. Apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran? Sama-sama di sini dikatakan, coba dilihat kitab sampean. Kalau Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, kan gitu kan? Tapi bukan Al-Quran, hadis ini. Apa perbedaannya? Kalau Al-Quran tadi itu yang disebutkan tadi, makna dan lafadznya dari Allah, Rasul tidak mengintervensi satu huruf pun, itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, tapi membahasakannya dari Rasulullah, redaksinya dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran muta'abbad bitilawatihi. Kalau Al-Quran itu kita baca, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Membacanya itu dapat pahala. Al-Quran satu huruf, satu kebaikan. Dan satu kebaikan dikalikan berapa? 10. Kan begitu kan? Tapi kalau orang baca hadis qudsi, bacaannya ini bukan ibadah, tapi dapat pahala. Karena apa? Karena menuntut ilmunya. Paham maksudnya? Sampai membaca hadis qudsi ini, per huruf tidak sama dengan hurufnya Al-Quran, meskipun sama-sama Allah berfirman. Paham? Karena dia bukan Al-Quran. Terus berarti gak dapat pahala, Ustaz? Dapat. Bukan karena apa? Per hurufnya, tapi karena ini termasuk bagian dari membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Yang ketiga, Al-Quran dibaca di dalam sholat. Tapi kalau hadis qudsi, tidak bisa dibaca ketika sholat. Misalnya waladhdallin, terus sama baca ini, Allah berfirman ini, waman adlamu mimman dhahaba yakhlu ka khalqi, tidak boleh. Karena ini hadis qudsi, meskipun sama-sama Allah berfirman. Paham ya? Karena ini lafadznya dari siapa? Rasul, meskipun maknanya dari, substansinya dari Allah, serapannya ilmunya dari Allah, tapi membahasakannya dari Rasul. Itu perbedaan nomor berapa? Perbedaan nomor 4, membaca Al-Quran harus pakai tajwid, pakai tilawah. Tapi kalau hadis qudsi, dan memang selain Al-Quran repot ditajwidkan. Kalau Al-Quran ditajwidkan ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, panjang pendeknya bisa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau ini ditajwidkan gimana? Wa man adlam mimman, enggak bisa. Karena bukan Al-Qur'an. Itu salah satu kemujizat Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an saja yang bisa ditajwidkan di diapakan tadi? Di tilawahkan. Selain Al-Qur'an enggak bisa. Itu salah satu kemujizatan Al-Qur'an. Kemudian kalau lafadz Al-Qur'an, qala ta'ala fil Qur'an, pasti sahih, pasti mutawatir. Paham maksudnya? Qala ta'ala fi suratil Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sepakat mutawatir, tidak ada Al-Quran yang tidak mutawatir, semuanya Al-Quran itu mutawatir. Rasulullah dapat dari Allah, itu disampaikan ke sahabat, bukan per orang. Tak kasih tahu ya kamu, ada satu ayat yang turun, tidak bisa, harus banyak orang. Al-Quran semuanya mutawatir dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinati wan nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya mutawatir. Itu kalau apa? Al-Qur'an. Tapi kalau hadis qudsi bisa jadi dhaif karena ada orang memalsukannya. Orang bisa memalsukan hadis qudsi, tapi orang enggak bisa memalsukan Al-Qur'an. Paham maksudnya saya? Pasti kelacak kalau Al-Qur'an. Kalau hadis qudsi masih mungkin dhaif, perawinya ini lemah, atau bahkan orang memalsukan hadis. Hadis qudsi tapi palsu, bisa. Tapi kalau Al-Qur'an enggak bisa. Itu perbedaan-perbedaan hadis qudsi sama. Jadi yang ada di hadapan kita ini hadis apa? Qudsi. Dalilnya apa? Di antara cirinya hadis qudsi itu Rasulullah bersabda, Allah telah berfirman. Ini hadis qudsi. Baik, kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, wa man adlamu mimman dzaba yakhluqu ka khalqi. Dan tidak ada, dan siapa yang lebih zalim ya daripada orang yang membuat atau menciptakan apa yang sudah menjadi ciptaanku, bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Fal yakhluqu darra, maka dalam mereka mencipta seekor semut kecil. Aw yakhluqu habba, atau mereka menciptakan biji-bijian. Aw yakhluqu sa'iratan, atau menciptakan gandum. Ini enggak bisa gitu loh. Kalian pun menciptakan semut kecil pun enggak bisa. Artinya ini adalah peringatan dari Allah, tidak boleh makhluk membuat ciptaan Allah. Menandingi Allah dalam ciptaannya, membuat lukisan kuda atau patung kuda atau gambar kuda, tidak boleh. Ini perbuatan dolim. Walahuma, dan dari keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau. Jadi hadis yang pertama tadi adalah larangan, ancaman bagi orang yang berbuat ingin menciptakan sesuatu yang sudah menjadi ciptaan Allah, dan Allah mensifatinya dengan al-dhalam. Adakah orang yang lebih zalim? Jadi perbuatan menggambar, menyerupai ciptaan Allah termasuk bentuk kezaliman dan tidak dibolehkan. An Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau. Aisyah adalah satu di antara 11 istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu di antara 11 istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid, kemudian Sauja binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, Hafsah binti Umar, terus Zainab binti Jahsy, kemudian Maimunah, Ummu Habibah, terus Sofia, terus Juwairiyah, terus Ummu Salamah, terus Zainab binti Khuzaimah. 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah wafat istri beliau 9. Berarti ada yang mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah. Diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As adalah sahabat cerdas, sahabat yang politikus, sahabat yang negarawan. Dia pernah datang ke Rasulullah, dan Amr bin As ini berkata, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Dijawab sama Rasulullah, Aisyah. Aisyah. Dari laki-laki siapa? Minar rijal. Dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya. Siapa? Abu Bakar. Thumma man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Umar ibn Khattab. Siapa lagi ya Rasulullah? Uthman. Orang yang paling dicintai Rasulullah. Dan antaranya adalah Aisyah. Dan Aisyah ini banyak keutamaannya. Salah satu keutamaan Aisyah adalah Rasulullah wafat ada di dekapan pangkuan Aisyah. Ketika Rasulullah sakit keras itu, Rasulullah di sakit keras sudah Rasulullah dipopong, ini dipapah sama Ali sama Fadl untuk menggilir istrinya, tidak mau mendolimi istrinya, tetap dikelilingi sama Nabi gantian. Tapi ketika Rasul semakin melemah sudah gak kuat, sakit parah, sakit yang membawa beliau menuju kematian, ya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul selalu bertanya-tanya, besok aku di mana? Besok aku di rumahnya siapa? Besok aku di rumahnya siapa? Nah, istri-istri Nabi tahu bahwa Rasul itu pengen di rumah siapa? Aisyah. Akhirnya rembukan istri-istri Nabi dan istri-istri Nabi sepakat, ya, agar Rasulullah dirawat oleh Aisyah. Sehingga di lahadat min umrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, detik demi detik hidupnya Rasulullah, beliau ada di rumahnya Aisyah dan dikubur di rumahnya Aisyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kedatangan wahyu di rumah istri-istrinya kecuali rumahnya Aisyah. Jadi dulu itu, dan saya ceritakan barangkali di tempat ini, istri-istrinya Nabi itu cemburu sama Aisyah. Terus Ummu Salamah meminta kepada Fatimah, putrinya Nabi, wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahandamu, kenapa para sahabat itu kalau memberi hadiah Rasulullah selalu menunggu di rumahnya Aisyah. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kalau mau ngasih hadiah itu dilihat Nabi dulu, Nabi di rumahnya siapa. Kalau Nabi di rumahnya Ummu Salamah ditahan dulu, gak dikasihkan dulu hadiahnya. Kalau Rasulullah di rumahnya Sofia ditahan dulu, gak dikasihkan. Kalau Rasulullah di rumahnya Aisyah baru sahabat datang ngasih hadiah. Maka Ummu Salamah ini memohon kepada, minta tolong sama Fatimah untuk disampaikan kepada Rasulullah agar tidak seperti itulah. Kita juga ingin buka hadiahnya itu apa gitu. Disampaikan sama Fatimah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai ayahanda, sungguhnya istri-istrimu mengeluhkan terhadap perlakuanmu atau apa yang terjadi dengan Aisyah. Kenapa para sahabat kalau ngasih hadiah selalu di rumahnya Aisyah? Maka Rasulullah mengatakan, katakan kepada istri-istriku yang lain, wahai putriku, sesungguhnya Jibril tidak akan turun di rumah istri-istriku kecuali di rumahnya Aisyah. Ini kita gak bicara Khadijah ya, karena Khadijah sudah wafat. Khadijah luar biasa dicintai Nabi. Ini kita gak bahas Khadijah karena Khadijah juga. Jadi kalau malaikat Jibril aja pilih-pilih tempat ngasih wahyu, maka ya wajar lah sahabat juga pilih-pilih waktu untuk memberikan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wahyu adalah hadiah tertinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Wahyu dari malaikat Jibril ke Rasulullah adalah hadiah tertinggi yang diberikan Allah kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Aisyah. Dan Aisyah ini orang yang dermawan sekali. Dermawan. Seperti yang diriwayatkan oleh keponakannya Aisyah. Aisyah punya ponakan namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini anaknya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar nikah sama Zubair bin Awam. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Berarti Abdullah bin Zubair ini apanya Aisyah? Ponakan. Saking cintanya Aisyah sama Abdullah bin Zubair, sampai-sampai Aisyah berkunia dengan namanya ponakannya. Siapa kunianya Aisyah? Saya ulangi ya, Aisyah punya ponakan namanya Abdullah bin Zubair, anaknya Asma. Asma saudarinya siapa? Aisyah. Namanya siapa tadi ponakannya? Abdullah. Paham? Saking cintanya sama Abdullah sampai Aisyah ini berkunia dengan namanya Abdullah. Berarti kunianya Aisyah siapa? Hah? Ummu Abdillah. Maksudnya Ummu Abdillah itu Ummu Abdullah. Cuma itu kan bahasa Arab ada mudhaf ilaih. Ummu Abdillah, aslinya Ummu Abdullah. Muhammad bin Abdullah apa Muhammad bin Abdillah? Aslinya Muhammad bin Abdillah, kalau bahasa Arabnya Muhammad bin Abdillah. Cuma samakan mau Jawa Muhammad bin Abdullah. Kalau ada orang nulis Ummu Abdullah salah dia. Abu Abdullah salah dia. Yang benar apa? Ummu Abdillah Abu Abdillah. Tata bahasa Arabnya itu loh yang salah. Meskipun maksudnya benar. Umi E siapa? Abdullah. Bapaknya Abdul. Tapi susunannya harus kasro. Ummu Abdillah Abu Abdillah. Yang bisa ya, yang ngerti bahasa Arab, yang gak ngerti ya bingung. Ah, kembali ke Aisyah ya. Jadi Abdullah bin Zubair pernah mengatakan, tidak pernah aku melihat manusia wanita yang paling dermawan melebihi ibundaku dan melebihi bibiku. Ibundaku berarti siapa? Asma. Dan bibiku siapa? Aisyah. Kata Abdullah bin Zubair, tapi aku melihat kedermawanan mereka berdua ini berbeda. Adapun Asma tidak pernah, Asma ibundaku tidak pernah menyisakan dalam rumahnya hartanya. Dapat langsung dibagikan habis. Dapat dibagikan habis. Itu ibundaku. Tapi kalau Aisyah, kalau dapat disimpan dulu. Kalau sudah banyak dibagikan habis. Berarti lebih dermawan aja apa? Asma apa Aisyah? Hah? Tidak bisa dikatakan Asma lebih dermawan dari Aisyah. Tidak bisa dikatakan Aisyah lebih dermawan dari Asma. Karena sama-sama habis. Asma dapat dibagi habis. Aisyah dapat disimpan, tapi kalau udah banyak dibagi habis juga. Dia disimpan bukan untuk dirinya. Paham? Dan ibundaku, kata Abdullah bin Zubair, berwasiat kepada aku. Wahai anakku, jangan kamu hitung-hitungan, supaya Allah tidak hitung-hitungan kepada dirimu. Itu luar biasa. Dan itu tidak heran. Mengapa kok tidak heran? Karena Asma sama Aisyah sama-sama anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini datang ke Rasulullah setelah datang Umar membawa separuh hartanya. Ya Rasulullah, ini separuh hartaku. Loh, bagaimana keluargamu wahai Umar? Masih ada separuh di rumah ya ya Rasulullah, untuk anakku, untuk istriku. Datang Abu Bakar. Ya Rasulullah, ini adalah hartaku, seluruh hartaku. Loh, Umar, Abu Bakar, bagaimana untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Ketika hijrah, Rasulullah sama Abu Bakar hijrah, itu Aisyah sama Asma masih di Mekah. Ditanya sama kakeknya, kakeknya sudah buta, bapaknya Abu Bakar, namanya siapa? Bapaknya Abu Bakar. Orang itu kalau mencintai seseorang, orang akan tahu tentang seluk beluk orang itu. Sampai ini cinta enggak sama Abu Bakar? Tapi ini bapaknya garu. Lalu cinta sama sahabat, terus tahu tentang sahabat itu. Karena tahapan pertama dari cinta adalah mengenal orang yang kita cintai. Kalau engkau ngaku cinta sahabat, pertama kali tahapan cinta adalah engkau mengenalnya. Bapaknya Abu Bakar namanya Ibnu Quhafah, Ibnu Abi Quhafah, nama aslinya Utsman. Namanya Abu Bakar aslinya siapa? Namanya Abu Bakar itu siapa? Abu Bakar kan orang yang pertama kali masuk Islam, dijuluki Abu Bakar. Bakar artinya yang mula-mula masuk Islam. Nama aslinya siapa? Nemen tuh sampai ini. Dapat nama aslinya Abu Bakar siapa? Abdullah. Abdullah bin Utsman. Bapaknya namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Terkenalnya Abu Quhafa. Makanya orang kafir Quraisy kalau manggil Abu Bakar tuh ya Ibnu Abi Quhafa. Wahai anaknya Abu Quhafa. Abu Quhafah ini sudah buta, tua, syebe, sudah ubanan. Tanya kepada anaknya, siapa tadi? Asma sama Aisyah. Wahai Asma, Aisyah, cucu-cucuku, sesungguhnya ayahmu hijrah ke Madinah bersama Muhammad SAW, apa yang ditinggalkan untuk kalian? Maka Aisyah sama Asma ini mengambil batu, ditaruh di kantong, terus diikat. Zaman dulu kan gitu, dompetnya. Paham ya? Terus disuruh pegang kakeknya. Wahai kakekku, sesungguhnya ayahanda kita meninggalkan kita harta yang banyak untuk kita. Itu memang keluarga dermawan itu. Abu Bakar sama Aisyah sama Asma ini luar biasa dermawannya. Masih ingat gak ketika Abu Bakar melewati Bilal dicambuk itu? Pernah sering saya ceritakan di tempat ini. Wah, Bilal dicambuk, disiksa, ditimpakan batu besar. Namanya majikannya siapa? Majikannya Bilal Umayyah bin Khalaf, gembong ke kafir, gembong orang-orang kafir, dibunuh Bilal nanti ketika perang Badar. Bilal dicambuk, disiksa, ditindikan, batu besar diseret ke padang pasir yang menganga. Padang pasir bisa 50 derajat dulu panasnya. Panasnya udara 50 derajat, padang pasirnya berapa? Tambah panas lagi. Itu bisa melepuh apa namanya? Kaki itu. Itu ditidurkan. Terus ditimpakan batu besar. Ketika melihat itu, maka Abu Bakar mendatangi majikannya. Sudah putus asa majikannya ini, keluar engkau dari agamanya Muhammad. Dan keluar-keluar Bilal dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahad, Allahu Ahad, Allah satu, Allah tunggal, Allah tidak boleh disekutukan. Terus disiksa. Aku akan terus menyiksamu wahai Bilal sampai engkau keluar dari agamanya Muhammad. Terus Allahu Ahad, Allahu Ahad, satu, Allah tunggal. Ya. Kemudian didatangi oleh Abu Bakar Umayyah ini. Ya Umayyah, sami samana. Wahai Umayyah, sebutkan harga budak ini. Jangan disiksa. Sebutkan harganya. Umayyah ini senang. Kenapa kok senang? Karena sudah bosan melihat budaknya disiksa enggak bisa-bisa dan sudah putus asa. Dalam kondisi seperti itu ada yang nawar. Senang yang luar biasa ini, ada yang nawar. Dia ingin berlepas dari apa? Dari budaknya ini. Ketika ditawar sama Abu Bakar, sebutkan harganya budak ini. Maka ditinggikan harganya oleh Umayyah bin Khalaf, ditinggikan. Ketika ditinggikan langsung dibayar cash sama siapa? Abu Bakar. Nih uangnya. Kemudian tertawa Umayyah, demi Allah, sekiranya kamu tadi itu enggak gegabah untuk membayarnya dan menawar terlebih dahulu, niscaya saya berikan budak ini kalau kau tawar. Karena aku sudah muak melihat budak ini. Kenapa enggak kamu enggak tawar dulu tadi? Tapi sekarang sudah enggak bisa diambil uangnya daripada aku. Seandainya kamu tawar, aku akan berikan budak ini kepada dengan harga yang kau inginkan. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, seandainya yang kamu sebutkan lagi harganya lebih tinggi dari yang kamu sebutkan, niscaya aku bayar tanpa aku tawar. Dibebaskan. Turun ayat dari langit, wasayujannab wal atqa, dan kami jauhkan api neraka dari hamba yang paling bertakwa. Siapa hamba yang paling bertakwa dalam ayat ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Aisyah ya. Jadi Aisyah ini luar biasa. Lau an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau. Bapaknya, saudarinya, semua keluarga dermawan Aisyah ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dan Aisyah adalah wanita yang paling banyak hadisnya. Wanita yang paling banyak hadisnya Aisyah. Kalau laki-laki siapa? Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-qiyamah yaumal qiyamah alladziina yudhi'uuna bi khalqillah. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluknya Allah, membuat patung, buat lukisan-lukisan, lukisan di lorong itu, tuh lukisan apa saja makhluk itu, asyaddun nas. Ya. Dan dalam riwayat lain mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun wala surah. Sungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang rumah itu ada kalbun. Apa kalbun? Kalb, apa artinya kalb? Anjing. Wala surah dan rupa. Surah itu rupa. Apa rupa itu? Bisa gambar, bisa lukisan, bisa apa tadi? Patung, bisa pahatan, bisa macam-macam. Itu rupa. Makhluk hidup berarti. Ya. Karena tumbuhan enggak punya rupa. Betul enggak? Betul apa enggak? Tumbuhan enggak punya rupa. Makanya yang dimaksud rupa ini diterjemahkan oleh penerjemah apa? Gambar makhluk bernyawa. Karena yang punya nyawa yang punya rupa. Yang enggak punya rupa, yang enggak punya nyawa. Ya. Makanya boleh untuk melukis tumbuhan, boleh, karena tumbuhan enggak punya rupa. Rupa itu apa sih? Ada mata, ada hidung, ada mulut, itu namanya rupa. Bisa dipahami ya? Ada tumbuhan, ada matanya. Enggak ada, enggak ada hidungnya. Makanya bukan dikatakan makhluk hidup. Ya. Meskipun dalam teori biologi kita katakan dia apa? Makhluk hidup. Tapi kalau bahasa syariat tidak. Kemudian selanjutnya. Ini hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, hadis yang disepakati juga kesahihannya. Walahuma, dan hadis lain tentang hadis ini dari Bukhari Muslim. Jadi hadis tentang gambar bernyawa itu Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Ya, dari awal tadi Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Hadis-hadisnya sahih tentang masalah gambar bernyawa. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Abdullah bin Abbas ini apanya Nabi? Hah? Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini apanya Nabi? Hah? Sepupunya Nabi. Karena Abbas itu pamannya Nabi. Abbas punya anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah misalnya Nabi. Cuman Rasulullah diangkat jadi Nabi, Abdullah bin Abbas masih kecil. Sepupu, tapi pautan umurnya sangat jauh sekali. Ya, terpaut jauh umurnya, tapi sepupu. Sepupu itu satu generasi atau beda tingkatan generasi? Kalau ponakan sama paman beda generasi enggak? Beda. Tapi kalau sepupu sama kita, sama sepupu kita, satu level apa enggak? Satu level. Berarti satu tingkat, tapi secara umur jauh. Rasulullah sudah sepuh, sudah jadi nabi ya maksudnya. Sudah diangkat jadi nabi, itu membonceng Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Terpaut jauh. Dan Rasulullah pernah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doanya yang terkenal, Allahumma faqihhu fiddin wa a'limhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah anak ini, pahamkan anak ini dalam urusan agamanya dan ajarilah dia ilmu tafsir. Makanya ahli tafsir utama siapa? Abdullah bin Abbas, dijuluki Habrul Ummah. Ya. Abdullah bin Abbas meriwayatkan dan berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap perupa, seni rupa, perupa ngerti perupa ya? Kalau diterjemahkan di tempat sampean kan perupa, betul? Perupa itu penggambar. Bukan sembarang penggambar, tapi penggambar yang ada rupa. Berarti menggambar makhluk bernyawa itu maksudnya. Kullu musawwirin fin. Makanya di sini Ustaz Yusuf Harun, ustaz saya yang menerjemahkan kitab ini, ustaz saya. Ya, beliau magister lulusan Madinah. Sudah 10 orangnya, selevel sama Ustaz Anur Rafiq, tahu Ustaz Rafiq ya? Ustaz Anur Rafiq Gufron, sudah 10. Sepantaran sama beliau yang terjemahkan ini. Ya. Beliau tidak menerjemahkan setiap orang yang menggambar dalam neraka, karena gambar itu umum. Paham maksud saya? Jadi terjemahnya apa? Setiap perupa. Perupa itu artinya apa? Bisa gambar dengan lukisan bentuk rupa manusia, kan gitu kan? Atau bisa dengan apa? Memahatnya, atau bisa dengan apa? Melukisnya. Bisa dipaham maksud saya? Makanya terjemahan yang tepat itu tadi yang ditulis oleh beliau ini. Setiap perupa berada dalam neraka. Kullu musawwirin finnar. Hadis riwayat Bukhari Muslim, diriwayatkan dari sepupunya Nabi, Abdullah bin Abbas. Sanadnya tinggi. Ya, kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang perupa membuat gambar bernyawa, finnar, tempatnya di neraka. Yuj'alau bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Setiap rupaka atau rupa-rupa yang dibuatnya akan diberi nyawa guna menyiksa dirinya di dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang lain diriwayatkan dari Bukhari Muslim juga secara marfu dari Abdullah bin Abbas, lagi Bukhari Muslim lagi. Makanya hadis-hadis tentang masalah gambar bernyawa itu hadis yang sahih, bukan masalah, bukan dhaif. Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Man sawwara suratan, barang siapa yang menggambar rupa di dunia, kullifa an yanfukha fiha ruh walisa binafikhin. Barang siapa membuat rupaka di dunia, akan dibebankan padanya hari kiamat untuk meniupkan ruh ke dalam rupaka buatannya itu, gambar bernyawa makhluk hidup buatannya itu, namun dia tidak akan dapat meniupkannya. Dan yang terakhir dari riwayat Imam Muslim, wali Muslim an Abil Hayyaj qol, dari al Imam Muslim dari Abil Hayyaj, mohon maaf, Hayyaj Qala li Aliun, Ali berkata kepadaku, ala ab'atuka ala ma ba'athani alihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu saya utus dengan suatu tugas yang mana tugas ini dulu pernah aku diutus oleh Nabi untuk tugas ini, maukah abad mau apa tidak kamu saya beri misi yang misi ini pernah diberikan Rasulullah kepada diriku. Jadi dulu dulu Ali pernah jadi komandan terus ditugasi Nabi gitu loh. Nah sekarang Ali ngomong sama panglimanya, sama tabiin kalau gak salah beliau ini, maukah kamu saya bebankan tugas kepadamu, sebuah misi aku tugaskan kepadamu yang mana misi ini dulu pernah dibebankan oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada diriku. Mau gak kamu saya kasih tugas seperti diriku diberi tugas oleh Rasulullah seperti dulu? Kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada Ali, alla tada'a suratan suratan illa tomastaha wala qabran musyarrafan illa sawaitaha. Ya, yaitu jangan kamu biarkan ada sebuah rupa, kah? Bisa lukisan bernyawa, bisa patung bernyawa, bisa pahatan makhluk yang bernyawa, kecuali kamu harus memusnahkannya. Berarti dulu Ali pernah ditugasi Nabi seperti itu. Wahai Ali, berangkatlah ke kaum ini, dia punya berhala, kalau sampai sana ratakan dengan tanah. Gitu loh maksudnya. Dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kamu harus ratakan. Wahai Ali, di sana ada kuburannya fulan, kalau sampai ke tempat itu ratakan dengan tanah. Itu perintah Nabi. Nah, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kau tinggalkan berhala kecuali kamu hancurkan, jangan kau lihat lukisan bernyawa pun kalau hancurkan. Janganlah kamu melihat ada kuburan yang ditinggikan, diagungkan, kecuali kamu harus ratakan dengan tanah. Kecuali yang sebatas apa? Musannam, ya, sebatas sewajarnya. Pelajaran yang bisa diambil satu, atau kandungan bab ini satu, at-taghlid asyadid minal musawirin, ancaman tegas, ancaman berat bagi orang yang membuat rupa makhluk bernyawa. Ya, kita gak boleh ya termasuk rumah kita harus steril dari lukisan-lukisan bernyawa, karena jin syaitan senang dengan rupaka-rupaka. Nah, sampai di rumah sampai ada misalnya ada gambar bernyawa terus menyeramkan, senang setan itu di tempat itu, atau ada patung-patung, senang setan dengan tempat seperti itu. Karena dipastikan malaikat tidak akan masuk rumah yang ada seperti itu, rumah yang ada gambar bernyawanya, patung bernyawanya, tidak akan. Dan senang jin dengan tempat seperti itu. Jin senang dengan tempat seperti itu. Pernah Rasulullah, kan sudah sering saya sampaikan, Rasulullah ini nunggu Jibril gak datang-datang. Masih ingat gak yang saya sampaikan? Nunggu Jibril gak datang-datang aja, apa ini kok gak datang-datang malaikat Jibril? Ya mungkin pesuruh Allah ini ingkar janji. Kenapa gak turun? Pesuruh Allah di sini maksudnya siapa? Jibril, gak turun. Lama gak turun-turun. Ternyata Rasulullah melihat di bawah apa? Di bawah dipan beliau, ranjang beliau, ternyata ada jarul kalbi, ada anak anjing. Kaget Rasulullah. Rasulullah mengatakan, akhriju, keluarkan anak anjing ini dari rumah kita. Dikeluarkan sama keluarganya, setelah itu baru turun Jibril. Lima takharta ya Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau tertinggal atau terlambat, wahai utusan Allah, yaitu Jibril alaihissalam. Maka Jibril mengatakan, nahnu ma'asyiral malaika, kami para malaikat, la nadkhul baitan, tidak akan masuk rumah, fihi kalbun, kalau dalam rumah itu ada kalbnya, ada anjingnya, wa surah, dan rupaka-rupaka. Rupaka lukisan, bisa pahatan, bisa apa lagi tadi? Patung yang ada rupanya. Ya, jangan, kalau di rumahnya masih ada itu, segera di Thomas tahu, dimusnahkan. Ya, ada patung-patung. Asania, patung macan, apalagi kalau patungnya patung anjing bisa. Dobel-dobel. Ya, jangan ya. ada patung plus anjing. Asaniya, pelajaran atau kandungan yang nomor dua, at-tanbih 'alal illah wa huwa tarkul adab ma Allah. Alasannya yaitu tidak berlaku sopan santun kepada Allah, yang mana Allah mengatakan, dan siapa yang lebih zalim dari orang yang menciptakan apa yang menjadi ciptaan Allah, ciptaanku, kata. Asalita, yang ketiga, at-tanbih 'ala qudratihi wa ajzihim. Dari firman Allah, ya, maka hendaklah mereka mencipta seekor semut, biji-bijian atau biji gandum. Ini menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia. Artinya kamu buat semut aja enggak bisa gitu. Kamu buat biji gandum enggak bisa. Tapi sekarang katanya ada yang bisa membuat beras palsu, ya. Wallahu a'lam. Luar biasa itu makhluk hidup seperti itu. Tapi beras palsu bukan beras, kan itu. At-tasrih bi anna masyadun nasi adaban. Nomor 4, ya, ditegaskan dalam hadis ini bahwa orang yang membuat rupaka-rupaka adalah diantara manusia yang paling besar azabnya, paling dahsyat azabnya, paling keras azabnya pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Al-khamisah, pelajaran yang nomor 5, annallaha yakhluqu bi adadi kulli suratin nafsan yu'adzab bil musawwir fi jahannam. Sesungguhnya Allah akan menciptakan pada setiap rupaka-rupaka itu ruh, nafs, diberi ruh pada hari kiamat. Jadi patungnya, lukisannya diberi ruh sama Allah. Kemudian rupaka-rupaka itu akan mengadab orang yang membuatnya. Ya, kadang-kadang, dan memang seperti itu kenyataannya, kalau ada orang sering kena jin, kadang-kadang jin itu nempel di lukisan tertentu, di patung tertentu, yang kadang-kadang sebagian ahli rumah itu gak mau dikeluarkan itu patung itu atau lukisan itu. Alasannya ini dulu, sudah dari dulu, sejak zaman kakek buyutnya, ini ada patung ini, gak boleh dibuang misalnya. Nah, itu bahaya, itu tempatnya setan di situ, ya, harus dibuang, ya. Kemudian pelajaran nomor berapa? Nam annau yukallif aw annau yukallaf an yanfukha fiha ruh. Orang yang membuat rupaka-rupaka itu akan dibebani oleh Allah pada hari kiamat untuk meniupkan apa? Ruh. Nomor 7, al-amru bitom siha idha wujidat. Perintah Allah untuk menghancurkannya, memusnahkannya jika ada di rumahmu, harus dihancurkan. Di rumah-rumah yang ada patung, lukisan bernyawa, harus dihancurkan. Selesai, ganti bab. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa diteruskan? Mepet waktunya, ya. Ada jam berapa? Ada jam berapa, Mas? Berapa menit lagi? 20 menit. Oh, masih lama, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. 20 menit untuk menerangkan satu bab. Mungkin enggak? Bab apa sekarang? Sumpah, ya. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana jika kita mendesain poster kajian tapi di dalamnya ada foto manusia jelas kelihatan wajahnya, contoh poster desain Palestina dan poster kajian pemuda, bagaimana hukum? Dijauhi, ya, buat kajian kemudian Ustaznya dipasang di fotonya di situ, jauh seperti itu, ya. Kita berdakwah dengan cara yang dibenarkan, ya. Dan itu tidak mengurangi esensi dari desain, ya. Ditampakkan tulisan yang jelas, misalnya bangunan hancur di Palestina atau digambarkan Al-Aqsa di situ, insyaallah itu tidak cukup ya, tidak harus ada fotonya ustadznya misalnya, tidak usah ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah 4 rakaat sudah sholat Jumat dijadikan satu salam apa boleh Ustaz? Wallahu a'lam, hukum asal masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Jadi yang dimaksud 4 rakaat sudah sholat duhur adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya, mana pahalanya yang lebih besar, sholat berjamaah di masjid yang jamaahnya banyak 4 shaf atau jamaahnya sedikit 1 shaf? Terima kasih. Di desa Anda ada masjid cuma 1 shaf, di desa sebelah ada masjid dan jamaahnya 4 shaf. Sholat di mana? Ya sholat di 1 shaf. Sholat di desamu, kampungmu. Jangan jauh-jauh. Dan yang dikatakan jamaah menurut hukum Islam, sholat itu lebih dari 1. Sudah dihitung apa? Jamaah. Jadi masalahnya bukan banyak-banyakan shaf. Tapi lihat dulu bagaimana jarak tempuhnya. Banyak shofnya tapi jauh, sedangkan di tempatmu ada jamaah, ngapain jauh-jauh? Ya, di tempat itu kita berjamaah. Ya, jadi seperti itu. Ya, dan apakah sudah termasuk jamaah? Ya, jamaah. Kan jamaah dalam Islam berapa? Dua orang saja, dan dilakukan di masjid yang masjid itu dilakukan sholat rawatib. Sholat rawatib dalam artian sholat utuh lima-limanya ada adzannya. Jadi kalau ada tempat ada adatnya 5 waktu, itu hukumnya hukum masjid, meskipun jenenge musola, meskipun jenenge langgar. Paham maksudnya? Ada musola kecil, tapi sholat 5 waktu nggak pernah telat, ada adatnya semuanya. Sampai sholat di situ, sampai sholat tahatul masjid apa enggak? Tahatul masjid, meskipun jenenge apa? Musola, jeneng tok itu musola. Tapi hukum yang ada pada tempat yang kecil itu hukumnya apa? Masjid, manakala dibuka untuk umum, orang boleh masuk, ada adzan 5 kali ya. Adzan subuh, adzan duhur, adzan apa? Asar, maghrib, isya. Maka hukumnya hukum salat berjamaah di tempat itu meskipun yang salat berapa orang? Misalnya di tempat Anda nih, orang banyak yang lalai. Yang salat cuma 3 orang. Nah, kalau sampean ninggalkan salat di situ tambah buyar mana? Kan gitu kan? Makmurkan masjid terdekat Anda. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah perbedaan hadis qudsi dengan hadis biasa? Mengingat keduanya didapat Rasulullah dari Allah. Bedanya dari lafaz. Lafaznya kalau hadis qudsi itu Rasulullah bersabda yang diriwayatkan dari Tuhannya. Atau Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu hadis qudsi. Tapi kalau hadis biasa, hadis nabawi langsung aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa ali amruna fa huwa raddun." Jadi seperti itu. Kalau hadis qudsi biasanya ada perkataan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ustaz, saya mau bertanya. Dalam serangkaian tes kerja, biasanya di tahap psikotes kita disuruh menggambar manusia. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Ya, tidak boleh. Menggambar manusia tidak diperbolehkan. Jangan-jangan alasan kerja kemudian jadi boleh. Enggak boleh tetap enggak boleh. Ya. Apakah jika gambar yang kita buat lalu dihancurkan akan tetap ditiupkan ruh di hari kiamat? Makanya salah satu cara bertobatnya adalah di apa? Dihancurkannya. Makanya tadi Ali kan mengatakan, wahai Hayyaj, aku perintahkan kepadamu dengan suatu tugas yang dulu aku pernah ditugaskan Rasulullah dengan tugas ini, yaitu jangan kau tinggalkan apa tadi, rupaka kecuali harus kamu hancurkan, dan jangan biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali apa, kamu hancurkan. Tapi ini resmi, dari pimpinan yang ngomong Ali, Ali jadi khalifah, memerintahkan bawahannya. Bukan berarti sampai yang datang ke kuburan terus sama nubra-abri, ya gak boleh. Malah madorotnya lebih besar. Habis sama nubra-abri, sama pulang di rumah, tambah tinggi, gak tambah hancur. Betul gak? Betul apa tidak? Sampai semangatnya harus dihancurkan, ngaji dari sini, ada kadif, jangan biarkan kuburan ditinggalkan kecuali sampean hancurkan, moro-moro sampean ke Sunan Ampel misalnya, terus sampean hancurkan misalnya, sampean pulang di rumah langsung dibangun lebih tinggi. Betul kan? Berarti dakwah itu harus ditimbang apa? Maslahat dan selalu seperti itu. Dakwah itu harus mempertimbangkan maslahat dan madharat, tidak asal semangat. Kira-kira kalau itu dihancurkan tambah tinggi apa enggak? Tambah tinggi. Soalnya sampean menghancurkannya atas nama pribadi. Berbeda Ali, ketika Ali nyuri ini sebagai apa? Pemerintah, khalifah, enggak ada yang berani. Itu loh maksudnya. Jadi enggak boleh sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara untuk mengingatkan bahwa lurus dan rapatnya shaf pada saat sholat berjamaah itu penting? Bagaimana cara mengingatkannya? Ya diingatkan aja. Ya, dan biasanya imam dianjurkan untuk melihat ke belakang makmum atau melihat ke makmumnya sebelum memulai sholat dan mengingatkan seperti yang diingatkan Rasulullah. Sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufuf min tamami sholat. Sawu shufufakum, luruskan barisan. Fa inna taswiyatas shufuf, sesungguhnya lurusnya barisan termasuk syarat kesempurnaan sholat. Ya, harus diingatkan. Cuma para ulama berselisih pendapat tentang apakah harus nempel apa tidak, apakah rapat harus nempel apa tidak. Ini para ulama berselisih pendapat. Tapi kalau di sini sudah nempel, ya nempel, jangan enggak. Tapi sebagai amanat ilmiah harus disampaikan. Memang khilaf para ulama untuk masalah nempel ini. Rapat apakah harus nempel apa? Tidak, itu khilaf di sini. Tapi lebih baik rapat dan nempel karena sudah itu lebih afdal. Keluar dari khilaf itu yang terbaik. Ustaz, bolehkah dinding ruangan dinas ya? Bolehkah dinding ruangan dinas ada foto pemimpin negara kita? Ya gimana lagi, ini namanya dinasnya departemen situ, bukan milik kita, ya sudah biarkan. Masa sampean mau copot? Itu kan bukan ruangan kita, itu ruangan dinas, kan gitu kan? Ruangannya miliknya pemerintah, ya. Kita mengingkari dalam hati, tapi ya. Tapi kan di Saudi dipajang, misalnya. Ya, Saudi itu bukan agama kita kok, agama kita itu Islam. Tapi Raja Salman kan fotonya dipajang, Salman bukan nabi kita kok. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam. Silakan ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Monggo. Spam box ya, apa? Apa sih? Spam box boleh. Spam box itu boleh karena enggak ada makhluk hidup kotak seperti ini. Enggak apa-apa. Seperti Angry Bird ya, apa? Bahasa Inggrisnya saya enggak bisa ngomongnya. Angry Bird, ya, Angry Bird itu boleh. Karena enggak ada burung seperti telur, enggak ada. Jadi boleh. Karena Aisyah sendiri punya mainan boneka. Yaitu kuda terbang, kuda bersayap. Itu goleannya Aisyah. Tapi antum ketika membayangkan bonekanya Aisyah itu kuda bersayap, jangan seperti keluaran pabrik sekarang. Paham saya? Zaman dulu gak ada pabrik yang membuat semirip itu. Paham saya ya? Jadi seperti itu. Jadi gak apa-apa karena gak ada makhluk hidupnya seperti itu. Ya. Jadi kalau seperti itu mudah-mudahan gak apa. Tapi kalau kayak apa yang boneka wanita-wanita itu, Aberbil, jangan. Itu ada hidungnya, ada mulutnya, ada apa? Rambutnya, ada kakinya, hampir sempurna itu. Kalau itu jangan. Tapi kalau yang golekan-golekan yang atau boneka-boneka yang tidak ada rupa aslinya, cuma mainan jom dan tidak apa-apa. Karena Aisyah juga dalam riwayat memiliki mainan seperti itu. Dan silakan yang lain kalau ada. Sikap kita kalau ya sebagian masjid itu ada gambar mursyid. Tahu mursyid kan? Kalau orang dalam dunia tasawuf kan ada mursyidnya. Ketua tarekat. Paham enggak? Ya. Jadi kan ditaruh di depan gitu kan? Bahkan sebagian tarekat-tarekat itu harus setiap anggotanya punya apa? Punya foto mursyidnya. Ngerti mursyid enggak maksudnya? Pimpinan, pimpinan tarekat itu. Itu kalau seperti itu ya jangan. Tapi kalau di masjid itu ada seperti itunya, ya kita nasihatkan ke ketua takmirnya. Kita nasihatkan lebih baik dilepaslah. Kan? Kalau terima alhamdulillah, kalau enggak terima ya sudah kita sampaikan. Kecuali kalau kita punya power di situ, kita jadi ketua takmir, ketua yayasan, gampang tinggal nyopot aja. Tapi kalau kita jamaah biasa ya enggak boleh lah, jangan sampai malah menimbulkan kegaduhan. Tugas kita apa? Menyampaikan. Wallahu a'lam. Yang lain monggo. Tapi kalau orang sholat dan selalu gambar mursyidnya ditaruh di depan terus dia sholat, itu tidak boleh. Khawatirin sama salah satu cabang kesyirikan. Malaikat Rahmat. Malaikat Rahmat. Malaikat membawa rahmat tidak akan masuk ke rumah. Dan kematian itu bu, kematian adalah cabang musibah. Tapi kan yang datang Nabi Muhammad malaikat Jibril, bukan malaikat rahmat. Iya, Jibril itu membawa rahmat. Adakah yang lebih rahmat dari wahyu yang datang dari Allah ke Nabi? Wahyu itu rahmat aman. Malaikat membawa rahmat. Malaikat pembawa kedamaian, malaikat pembawa rezeki, malaikat pembawa ketentraman. Tapi kalau malaikat maut masuk, ya. Supaya bapakku gak mati, dengarkan kajian, malaikat gak masuk rumah di dalamnya ada patung, pasu patung. Ya, jangan seperti itu. Jangan seperti itu cara memahami nas gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi sebelum kita tutup. Sudah ya, semoga bermanfaat. Satu lagi. Terakhir. Memajang foto keluarga, anggota keluarga apakah diperbolehkan? Enggak usah dipajang. Taruh di, kalau terpaksa ya, taruh di apa? Album disimpan. Itu pun lebih baik jam. Tapi kalau dipajang tidak, jangan dipajang. Itu yang dirojihkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin. Al-Imam Utsaimin mengatakan foto bukan lukisan. Karena itu tidak mengurangi sedikit pun ciptaan Allah itu. Itu benar-benar ya itu. Seperti orang bercermin. Paham enggak? Saya bercermin. Yang dicerminkan rupa saya. Betul enggak? Nah, makanya kata beliau foto video itu bukan apa? Bukan pembuat apa? Rupaka-rupaka, tapi hanya sekedar memindahkan apa? Gambar, ya sama persis kan gitu ya. Tapi tetap beliau tidak menganjurkan untuk dipajang, tidak memperbolehkan, bukan tidak menganjurkan, tidak memperbolehkan untuk dipajang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.